sepanjang waktu. Sifat ini sepanjang waktu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ajwadun nas bil khair. Al-jud itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Dikuatkan dengan kata-kata al-khair sehingga meliputi semua kebaikan-kebaikan. Bisa al-judu bil mal, kebaikan dengan harta, namanya berderma dengan harta, atau dengan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan. Hadza al-jud. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai seorang nabi yang sepanjang waktunya, sepanjang hayatnya, seseorang yang paling banyak dermanya, paling banyak kebajikannya. Qala wa ajwad ma yakunu fi syahri ramadhan. Wa ajwad ma yakunu fi syahri ramadhan. Dan yang lebih berderma lagi, ya, lebih banyak lagi kebajikan beliau ketika bulan Ramadhan. Ini sifat khusus ketika Ramadhan. Sehingga kebaikannya sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang hidup. Begitu Ramadhan dinaikkan lagi kebaikannya. Itu dikarenakan momen Ramadhan sebagai bulan yang penuh segala-galanya. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dermanya ketika Ramadan? Qala li'anna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin. Itu dikarenakan malaikat Jibril menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin, setiap malam, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, tiap malam. Hatta yansalikh ay yakhruj, hingga Ramadan itu usai, hingga Ramadan keluar. Tiap malam malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan. Dikatakan sini ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Qur'ana. Itu tujuannya. Jibril tiap malam bertemu dengan Rasul untuk ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaparkan Qur'an kepada malaikat Jibril. Maknanya Nabi kita Muhammad membacakan Al-Qur'an, membacakan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada beliau, dibacakan kembali kepada Jibril. Difahami ya? Itu ya'rid. Beliau membaca, Jibril yang menyimak. Tiap malam. Setiap malam di Ramadan. Qala fa idza laqiyahu Jibril. Maka apabila Jibril alaihi salam berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah, maka beliau ketika itu lebih baik lagi, lebih banyak lagi dermanya dan kebajikannya melebihi angin yang kencang. Ar-rihil mursalah, angin yang berhembus kencang. Semakin kencang kebaikannya, semakin deras dermanya. Titik. Yang dimaukan sekarang pada kata-kata ya'ridu alaihi al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memaparkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Sekarang yang membaca siapa? Rasul. Rasul yang membaca. Siapa yang menyimak? Malaikat Jibril. Hadis yang berikutnya. Faqul al-hadithul 20. Hadis yang ke-20. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis 4998. Qala haddatsana Khalid ibn Yazid Qala haddatsana Abu Bakar an Abi Hasin an Zakwan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana yu'radu 'ala an-nabi. Kana yu'radu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam al-Qur'an. Dahulu dipaparkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memaparkannya? Malaikat Jibril. Berarti sekarang siapa yang membaca? Malaikat Jibril. Beliau yang membaca. Siapa yang menyimak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ada dua-duanya. Kadang Rasul yang membaca, Jibril yang menyimak. Kadang Jibril yang membaca, Rasul yang menyimak. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisiki putrinya Fatimah, menangis. Dibisiki lagi, tertawa. Disebutkan di situ, Rasul memberitakan kepada Fatimah, maka Jibril menggunakan bahasa aradhani Jibril. Dengan fi'il arada. Aradhani Jibril. Malaikat Jibril mu'aradah dengan aku. Yang namanya mu'aradah, wazan mufa'alah, ini dua sisi. Ya, saling memaparkan Quran dengan aku. Kadang aku yang membaca, Jibril yang menyimak. Kadang Jibril membaca, aku yang menyimak. Namanya mu'aradah. Bahasanya aradhani Jibril. Paham ya? Tayyib. Dikatakan di sini, kana ya'rabu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan. Kata sahabat Abu Hurairah, dahulu dipaparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an setiap tahun sekali. Kapan itu? Kapan? Ketika Ramadan sekali. Fa'uridu 'alaihi marrataini fil 'ami alladhi qubida fihi. Maka dipaparkan Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kali pada tahun yang beliau dicabut nyawanya di situ. Setiap tahun sekali. Begitu tahun terakhir, tahun wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dipaparkan dua kali. Dalam sebulan dua kali khatam. Qala wa kana ya'takifu fi kulli 'amin ashra. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa i'tikaf setiap tahun 10 hari. Fa'takafa 20 fil 'am alladhi qubida fi. Namun beliau i'tikaf 20 hari pada tahun beliau dicabut nyawanya di situ. Baik. Antum tulis pada fa'uridha 'alaihi marrataini fil 'ami alladhi qubida fihi, dipaparkan kepada Rasul Al-Qur'an dua kali pada tahun wafatnya. Antum katakan hadhihi al-urdatul akhirah apa al-ardha afan hadhihi al-ardah al-akhirah lil-Qur'anil azim. Wahiyya allati jumi'a 'alayha al-mushaf. Pemaparan ini pemaparan yang terakhir, namanya al-ardhah al-akhirah. Ya, pemaparan ini yang setahun dua kali itu pemaparan yang terakhir. Wa hiya allati jumi'a 'alaiha al-mushaf. Dan pemaparan yang terakhir itulah dikumpulkannya mushaf Al-Qur'an padanya. Jadi mushaf Utsmani yang sekarang ada pada antum ini adalah Al-Qur'anul Karim, pemaparan yang terakhir. Arba akhirah. Jadi bukan pemaparan yang sebelum-sebelumnya. Ini yang paling terakhir. Tayyib, ada sebuah athar dari Abida As-Salmani. Anda menulis, qala Abidah As-Salmani rahimahullah, al-qira'atu allati 'uridat, al-qira'atu allati 'uridat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'am alladhi qubida fihi, fil 'am alladhi qubida fihi, hiya al-qira'atu allati yaqra'uha an-nasu al-yawm. Hiya al-qira'ah allati yaqra'uha an-nasu al-yawm. Katanya Abidah As-Salmani rahimahullah, salah seorang tabi'in, biasa meriwayatkan dari sahabat Ali. Katanya Abidah, bacaan qira'ah yang dipaparkan kepada Rasulullah SAW pada tahun beliau wafat, itulah bacaan yang dibaca oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Dipahami? Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, nomornya 30.922. Isnadnya ada kelemahan, tetapi dia dikuatkan dengan jalur yang lain, sehingga dikatakan hasan li ghairihi. Saya paham ya? Ini penting disebutkan sebagai faedah. Jadi Rasul itu memaparkan Quran atau dipaparkan Quran kepada beliau setiap tahun sekali. Pada tahun yang terakhir beliau wafat, dua kali. Nah, bacaan yang ada sekarang ini itu bacaan dari pemaparan yang terakhir tadi. Mushaf Al-Quran yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman itu menggunakan bacaan terakhir yang dipaparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Ini muhim jiddan. Nanti akan disebutkan beberapa fawaidnya. Sekarang kita bahas masail. Yang pertama, adalah bahwasannya Nabi kita, bahwasannya Malaikat Jibril alaihi salam tidak memaparkan Al-Quran kepada Rasul sebelum bi'tsah. Ya, bahasa Arabnya an inna Jibril alaihi salam lam yu'aridhu al-Qur'ana qabla al-bi'thah qat'an. Bahwasanya Jibril alaihi salam tidak memaparkan wahyu atau Al-Qur'an kepada Rasul sebelum bi'thah. Tahu bi'thah? Sebelum diangkat sebagai nabi. Ini pasti sudah. Kenapa? Belum jadi nabi, belum diturunkan wahyu kepada beliau. Difahami? Difahami ya? Rasul, Nabi Malaikat Jibril tidak memaparkan wahyu atau Al-Quran kepada Rasul sebelum bi'tsah, sebelum diangkat sebagai nabi. Hadza qat'an, perkara pasti. Yang kedua, inna Jibril alaihi salam lam yu'arid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sanatil bi'thah. Artinya bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam tidak memaparkan Quran kepada Rasul pada tahun bi'thah, pada tahun beliau diangkat sebagai Nabi. Belum. Sebab yang turun baru 5 ayat pertama Al-Alaq di Gua Hira yang dibahas kemarin. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril memerintahkan Rasul untuk membaca itu, sehingga belum ada mu'aradah, belum ada pemaparan Al-Quran. Jadi paham ya? Nah, baru kemudian setelah itu ada yang namanya Ardul Quran. Jadi Ardul Quran, pemaparan Al-Quran, entah Rasul yang membaca atau Jibril membaca, itu dipastikan ba'dal bi'tsah, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul. Difaham ya? Ada mafhum. Yang keberapa ini? Yang ketiga, uridha Al-Qur'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradat. Urida Al-Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aradat. Al-Qur'an ini dipaparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian kali pemaparan. Aradat. Jadi bukan ardhatun wahidah, bukan satu kali pemaparan, tetapi sekian kali. Itu dari dua hadis yang kita baca, setahun sekali. Dipaham ya? Setahun sekali. Sehingga enggak cuma sekali, tapi setahun sekali, sehingga beberapa kali aradhah. Baru pada tahun beliau wafat dikatakan sebagai al-ardhah al-akhirah, pemaparan yang paling terakhir. Aradat atau muhim. Yang keempat. Hadzal ardu yakunu mudarasatan wa mu'aradatan. Pemaparan ini bentuknya adalah mudarasah dan mu'aradah, saling mempelajari Al-Quran dan saling memaparkan Quran. Jadi bentuknya mudarasah dan mu'aradah. Disebutkan dalam lafad yang lain, yudari suhul Quran. Dengan lafad yudari suhul Quran, jadi Jibril mudarasah Quran dengan Rasulullah SAW. Mudarasah, sehingga kedua pihak. Jadi bukan satu pihak, bukan Rasul yang membaca terus Jibril yang menyimak, bukan pula Jibril yang membaca terus Rasul yang menyimak, tapi bentuknya mudarasah dan mu'aradah, saling memaparkan. Taratan yaqra wa taratan yastami', terkadang yang ini membaca, yang itu mendengar. Terkadang yang ini membaca, yang itu mendengar. Mu'aradah, bukan semata-mata ardhun. Difahami ya? Yang ke? Yang kelima. Yang kelima ya. Al-ardhatul akhirah. Al-ardhatul akhirah lam tashmul jami'al Qur'anil azim. Al-ardhatul akhiratu lam tashmul jami'al Qur'anil azim. Wa innama syamalat mu'zamaha wa aghlabahu. Afan, mu'zamahu wa aghlabahu. Pemaparan yang terakhir ya, pada tahun beliau wafat, namanya Al-Ardhul Akhirah. Pemaparan yang terakhir itu belum meliputi semua Al-Quran, belum meliputi semua Al-Quran, tetapi meliputi hampir semuanya, hampir mayoritasnya. Yang luput cuma sedikit. Kenapa demikian? Tayyib, pemaparan terakhir tadi itu terjadi pada bulan Ramadan. Paham ya? Ramadan. Sementara Nabi kita Muhammad SAW setelah itu masih hidup sekitar 5 bulan setengah. Karena beliau wafat pada bulan, wafat pada bulan apa lagi? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan pertengahan Rabiul Awal. Beliau wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Sementara pemaparannya kapan? Ramadan. Jadi jarak antara Al-Ardhah Al-Akhirah, pemaparan yang terakhir Ramadan terakhirnya Rasul, dengan wafatnya Rasul ada jeda waktu. Mereka menyebut sekitar 5 bulan sekian, 5 bulan setengah lah. Nah, di jeda waktu itu masih ada beberapa ayat yang turun. Tadi paham ya? Masih ada beberapa yang turun, masih ada beberapa wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Difahami ya? Nah, ini belum dipaparkan, tapi sedikit sekali ngapanya. Ini disampaikan sebagai faedah. Jadi Al-Ardhu Al-Akhirah, pemaparan yang paling terakhir, itu tidak meliputi semua Al-Quran, tapi meliputi hampir semua Al-Quran. Yang luput cuma sedikit. Itu dikarenakan pemaparan yang terakhir itu Ramadan, wafatnya Rasul itu sekitar Rabiul Awal. Masih ada jeda waktu antara itu, dan masih ada beberapa ayat yang turun kepada beliau setelah itu. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Difahami insyaAllah ya? Tayyip. Yang ke 6. Dibikin poin supaya antum paham. Di antara para sahabat di antara para sahabat ada yang membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dengan pemaparan yang terakhir tadi. Di antaranya adalah Zaid ibn Thabit. Sehingga masyhur di kalangan sahabat, masyhur di kalangan para ulama, Al-Ardhah Al-Akhirah, pemaparan yang terakhir itu dikenal dengan sebutan Qira'atu Zaid bin Thabit, bacaan Zaid bin Thabit. Antum tulis asar. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Qara'a Zaid ibn Thabit. Qara'a Zaid ibn Thabit ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil 'am alladhi tawaffahu Allah fihi marratain. Qara'a Zaid ibn Thabit ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'am alladhi tawaffahu Allah fihi marrataini. Saya tersebutkan dulu. Kata beliau, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada tahun yang Allah wafatkan beliau di situ dua kali. Lanjut. Wa innama summiyat hadhihi al-qira'atu. Wa innama summiyat hadhihi al-qira'atu qira'at Zaid ibn Thabit wa innama summiyat hadhihi al-qira'atu qira'ata Zaid ibn Thabit li'annahu katabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu katabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qara'aha alaihi wa qara'aha alaihi wa syahida al-ardhatal akhirah. Wa syahida al-ardhatal akhirah. Bacaan ini disebut dengan qira'ah Zaid bin Thabit. Kenapa? Dikarenakan beliaulah yang menulisnya untuk Rasulullah SAW. Beliaulah yang membacakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau pula yang menyaksikan peristiwa pemaparan terakhir tadi. Ini beliau. Lanjut. Wa kana yuqri'un nasa biha hatta mata. Wa kana yuqri'un nasa biha hatta mata. Dan Zaid bin Thabit membacakan kepada orang lain, kepada kaum muslimin dengan bacaan itu sampai beliau wafat. Dibacakan dengan bacaan yang paling terakhir tadi. Lihat Syarhus Sunan al-Baghawi. Syarh Sunnah lil Baghawi juz yang keempat halaman 525 sampai 526. Dipaham ya? Ya, itu muhim. Nah, karena itulah pada peristiwa Jam'ul Quran, pada peristiwa mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq yang ditunjuk siapa? Zaid bin Thabit. Dikarenakan beliau yang memiliki sikap banyak kelebihan tadi. Begitu pula pada era Utsman bin Affan menyatukan suhuf menjadi satu mushaf, mushaful imam juga yang ditunjuk tim Zaid bin Thabit. Ini dan dari fadilahnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Tambahkan lagi biar mantap. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masih lanjutan yang tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal ardhatul akhirah. Wal ardhatul akhiratu hiya qira'atu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa ghairu. Wal ardhatul akhirah hiya qira'atu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa ghairuhu. Wahiyallati amara al-khulafa'ur rashidun Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum bikitabatiha fil masahif. Wahiyallati amara al-khulafa'ur rashidun Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum bikitabatiha fil masahif. Kata beliau rahimahullah, pemaparan yang terakhir itulah bacaannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain. Itulah yang diperintahkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Umar wa Uthman wa Ali untuk menuliskan bacaan itu di mushaf-mushaf yang ada. Ila akhiri kalami. Lihat Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah juz yang ke-13 halaman 395. Yang berikutnya, yang ke-7. Tuntaskan ya. Ya, tanggung ya. Dikit lagi. Ya, dua lagi lah. Yang ke-7. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Wa Uthman radhiyallahu anhu. Wa Uthman radhiyallahu anhu jama'a al-mushaf al-imam. Jama'a al-mushaf al-imama 'ala al-ardhatil akhirah radhiyallahu anhu wa ardah. Kata beliau rahimahullah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan mushaful imam. Ini julukannya mushaf Uthmani, namanya al-mushaful imam, mushaf induk. Itu mengumpulkan mushaf tadi di atas pemaparan yang terakhir tadi. Lanjut. Wa khassa bidzalika ramadhana. وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه. dan beliau mengkhususkan untuk itu, ya, mengkhususkan Ramadan untuk mengumpulkan mushaful imam di antara bulan-bulan yang ada, dikarenakan permulaan turunnya wahyu itu ketika Ramadan. Betul ya? Diturunkan wahyu 5 ayat pertama Al-Alaq kepada Rasul ketika bulan Ramadan. Nah, dikarenakan wahyu turun pertama ketika Ramadan, maka sahabat Utsman ketika mengumpulkan mushaful imam sengaja dilakukan ketika Ramadan. Lihat kitab beliau Fadailul Quran. Fadailul Quran halaman 152. Itu pula yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Anda katakan itu juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam buku beliau As-Saribul Maslul ala Syatimir Rasul. Kitab beliau dengan judul As-Saribul Maslul ala Syatimir Rasul. As-Saribul Maslul ala Syatimir Rasul halaman 126. Beliau mengatakan al-qaulul mardi 'inda ulama'i salaf alladhi yadullu 'alaihi 'amatul ahadits wa qira'atus sahabah anna al-mushaf alladhi jam'a Utsmanu an-nas 'alaihi huwa ahadul huruf as-sab'ah wa huwal ardatul akhirah. Kata beliau ucapan atau pendapat yang diridhai oleh ulama salaf dan ditunjukkan oleh semua hadis dan masalah ini dan ditunjukkan dari qiraahnya para sahabat bahwasanya mushaf yang mana sahabat Utsman mengumpulkan manusia di atasnya adalah salah satu dari huruf yang 7 dan dia adalah pemaparan yang terakhir. Ini disebutkan oleh para ulama supaya kamu jangan ragu-ragu, yang antum baca itu yang paling terakhir, paling gres, para kawan. Tahu gres ya? Masih anyar, masih baru. Para kawan. Paling update. Itu bahasa beliau ya, bukan bahasa saya. Terakhir. Yang ke ini fahamkan antum, difahami insyaallah ya. Jadi saya bawakan sekian buahnya pembahasan terkait dengan masalah ini dikarenakan luas. Saya bikin poin supaya kamu pahami. Yang terakhir. Ada dua hadis yang zahirnya nampak bertentangan. Ya, ada dua hadis yang zahirnya nampaknya bertentangan. Hadithani zahiruhuma at-ta'arud. Hadis yang pertama, an Abi Dhibyan, an Abi Dhibyan dengan dha, an Abi Dhibyan qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayyul qira'ataini taqra', ayyu al-qira'ataini taqra', katanya Abu Dhibyan, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada aku, mana yang kamu baca dari dua bacaan ini? Engkau membaca dengan bacaan mana dari dua bacaan yang ada ini? Qultu al-qira'at al-ula. Qultu al-qira'at al-ula qira'ata Ibni Ubi Abid, yani Ibnu Mas'ud. Qultu, maka saya jawab, kata Abu Dhibyan, al-qira'at al-ula, bacaan yang pertama, qira'ata Ibni Ummi Abd, yaitu bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ini julukannya siapa ini? Abdullah bin Mas'ud. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bal hiyal akhirah. Bal hiya al-akhirah. Tidak, itu bukan bacaan pertama, itu bacaan yang terakhir, kata Ibn Abbas. Paham ya, kata Ibn Abbas, bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu al-akhirah, bacaan yang paling terakhir. Lanjut. Ucapan Ibn Abbas ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu ala Jibril. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu ala Jibril. Titik titik titik. Wa fihi, disebutkan dalam pengantar riwayat itu, fa hadara dzalika Ibnu Mas'ud. Fa hadara dzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fahadara dhalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'alima ma nusikha min dhalika wa ma buddil. Fa'alima ma nusikha min dhalika wa ma buddila. Hadha wa syahid. Jadi dulu Rasulullah SAW memaparkan Quran kepada Malaikat Jibril, sampai panjang riwayatnya disebutkan di bagian akhir, dan itu disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau tahu mana yang dimansukh, mana yang dirubah. Ini riwayat akhrajahun nasai wa qaral hafid isnaduhu sahih. Akhrajahun nasai wa qaral hafid isnaduhu sahih. Ini yang pertama. Hadis pertama ini menjelaskan bacaan yang terakhir, pemaparan yang terakhir, bacaan siapa ini? Ibnu Mas'ud. Paham ya? Hadis yang kedua. Hadis kedua yang nampaknya bertentangan, hadis Samurah radhiyallahu anhu wa fihi, disebutkan lafadznya, uridal Qur'anu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urida al-Qur'anu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aradatin atau ardatin. Uridal Qur'anu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardatin. Al-Qur'an itu dipaparkan kepada Rasul beberapa kali pemaparan. Yaqulun, diteruskan lagi, yaqulun, mereka mengatakan, ini para sahabat, inna qira'atana hadhihi hiyal ardatul akhirah. Inna qira'atana hadhihi hiyal ardatul akhirah. Bacaan kita ini sekarang ini, itulah pemaparan yang terakhir. Ini nisbahnya kepada siapa? Kepada yang masyhur sekarang ini, bacaan atau Mushaf Utsmani. Ini hadis rawahul hakim wa qara al hafiz isnadu hasan. Ini dua hadis zahirnya nampak bertentangan. Yang pertama mengatakan yang bacaan yang paling akhir, bacaan Ibnu Mas'ud. Yang kedua mengatakan bacaan yang paling akhir, bacaan para sahabat yang lain, di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang cara mengkompromikannya. Al-jam'u bainahuma. Ya, cara menjamak dan mengkompromikan dua riwayat ini. Antum katakan qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, antum lihat di juz yang ke-9 halaman 44 sampai 45, kata al-Hafidz wa yumkinul jam'u bainal qawlaini wa yumkinu al jam'u bainal qawlaini bi an takuna al ardatani al akhiratani wa yumkinu al jam'u bainal qawlaini bi an takuna al ardatani al akhiratani waqa'ata bil harfainil madhkurain waqa'ata bil harfaini al madhkurain fayasihu itlaqu al akhiriyati ala kullin minhuma fayasihu itlaqu al akhiriyati ala kullin minhuma. Artinya, kata Al-Hafidz rahimahullah, dan mungkin dikompromikan, dijamak antara dua pendapat tadi, yaitu dua pemaparan yang terakhir itu, dua pemaparan yang terakhir tadi itu memang terjadi dengan dua bacaan yang dimaksud, bacaan Ibnu Mas'ud dan bacaan yang selain beliau, sehingga bisa kita mengatakan masing-masingnya dikatakan sebagai yang paling terakhir, dikarenakan dibacakan dengan dua huruf sekaligus, bacaan Ibnu Mas'ud, bacaan Utsman, sehingga semuanya bisa. Barakallahu fikum. Itu kenapa ketika kita, saya bawakan dari ucapan Ibnu Taimiyah di atas, ya, beliau mengatakan al-ardhah al-akhirah hiya qira'atu zaddin thabit wa ghairuhu. Paham ya? Wa ghairuhu. Pemaparan yang terakhir itu bacaan Zaid bin Thabit dan yang selain beliau. Siapa yang selain ini? Abdullah bin Mas'ud. Sehingga bacaan-bacaan yang ada itu termasuk al-ardhah al-akhirah, pemaparan yang terakhir. Sehingga bacaan Ibnu Mas'ud mu'tabar, bacaan yang lain juga mu'tabar. Cuman sekarang ini yang ada dengan mushaful imam, mushaf Utsmani, barakallahu fikum. Ini semuanya masail yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah ardhul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan? Ada kok kayak mau gini-gini. Ya apa? Pertanyaannya antum akan dibahas nanti pada pembahasan babu kitabatul Quran dan babu tertibil Quran. Khulasanya adalah peletakan-peletakan ayat pada surat itu tauqifi, rasul yang menentukan. Ayat ini taruh sebelah sini, ini taruh sebelah sini, ini taruh sebelah sini. Itu namanya tauqifi. Paham ya? Jadi walaupun turunnya itu berangsur-angsur barakallahu fikum dengan durasi waktu sekian tahun, bahkan 20 tahun sekian, itu semuanya tartibnya dan segala macamnya rasul yang menentukan. Ketika turun wahyu, beliau memanggil sahabat yang bisa nulis, terutama Sayyidina Thabit, panggil, suruh bawa tinta, suruh bawa kertas, suruh bawa suruh nulis, tulis, letakkan ayat ini di surat ini, yang sebelah sini, yang sebelah sini, itu semua dengan tauqif. Nanti akan dibahas pada pembahasan itu. Nanti akan dibahas ada tartibul kali, tartibul huruf fil kalimat, ada tartibul kalimat fil ayat, ada tartibul ayat fil suar. Tiga ini dalam dengan tauqif, dan yang keempat tartibul suar fil Quran. Ada tartib huruf pada sebuah kalimat, ini jelas dengan nas. Ya, dengan wahyu. Nah, mungkin Maliki menjadi Kamili, enggak mungkin ya. Maliki ya Maliki. Saya paham ya. Bismi ya Bismi, enggak mungkin Masbi. Nah, hurufnya harus begitu. Nah, juga ada lagi tartib tartibul kalimat pada sebuah ayat. Tartib kalimat dengan sebuah ayat itu juga dengan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Tartib bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa kamu baca ar-rahman bismillah. Saya paham ya. Ada lagi tartib ayat fiswar. Tartib ayat dalam sebuah surat. Saya paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu enggak bisa kamu balik. Jangan membaca maliki yaumiddin bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Hukumnya haram. Faham ya? Itu tartib ayat dalam sebuah surat. Itu dengan wahyu. Sini, terus bahas ini. Ayat sekian. Begitu. Nah, yang keempat namanya tartibus suwar fil Quran. Tartib surat dalam sebuah mushaf. Yang ini ijtihadi. Dahulu itu ijtihadi. Sehingga masing-masing kadang enggak tartib. Dibaca pun juga boleh enggak tartib. Rasul dalam ketika saat malam itu pernah membaca Al-Quran Al-Baqarah. Terus loncat An-Nisa, baru Ali Imran, enggak tartib. Juga tartibnya sama juga demikian, membaca rokat pertama Al-Ghafi, ya, rokat yang kedua surat Yusuf, itu kan tartibnya kan berbeda. Itu sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kemudian setelah, kalau baca enggak ada masalah, setelah dikumpulkan oleh sahabat Uthman bin Affan pada Mushaful Imam, maka tartibnya seperti itu, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tartib soalnya seperti itu dan tidak boleh menyelisihinya. Kalau sebelumnya ada yang beda tartibnya, mushafnya Ibnu Mas'ud itu lain tartib suratnya, itu kadang ini baru ini baru ini, itu ijtihadi. Tapi setelah Uthman bin Affan mengumpulkan dan menyatukannya dalam Mushaf Al-Imam, maka umat Islam setelah itu tidak diperbolehkan untuk menyelisihinya. Penulisannya ya, kalau membaca enggak ada masalah. Antum rakaat pertama membaca ya silakan, semua termasuk Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Kita akan dibahas. Tapi kalau terkait dengan penulisan mushaf enggak boleh. Enggak boleh antum bikin mushaf Al-Qur'an dengan tartib yang berbeda. Wah, bisa fitnah besar, gempar ya, akhi. Al-Fatihah taruh bagian terakhir atau bagian tengah-tengah. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, baru Ali Imran, baru Al-Ma'idah. Wah, bisa gempar itu sebenarnya itu. Jadi semuanya menyelisih ijma'nya, ijma' ulama setelah itu. Tadi faham insyaAllah ya? Nanti akan dibahas, sehingga bersabarlah ilmunya perbab. Nanti akan disampaikan insyaAllah per pembahasan. Barakallahu fikum. Sementara cukup, naktafi ilahuna subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadzalu hafidhakum allahu tabaraka wa